Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang buah beriman dengan takdir Allah, bagian yang kedua. Yang ke-9, di antara buah beriman dengan takdir Allah, bahwa beriman dengan takdir membuahkan semangat yang tinggi di dalam melakukan kebaikan yang berkaitan dengan agama, seperti ibadah, menuntut ilmu, berdakwah, dan lain-lain. Orang yang beriman dengan takdir Allah tidak takut celaan orang yang mencela ketika berdakwah, tidak terlalu hancur hatinya ketika melihat orang yang tidak menerima dakwahnya, dan dia tidak pamer atau bangga diri ketika melihat orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang ke-10, beriman dengan takdir juga membuahkan semangat yang tinggi di dalam berbuat kebaikan yang berkaitan dengan dunia, seperti bekerja yang halal, melakukan aktivitas yang diperbolehkan dan bermanfaat, dan lain-lain. Dan dia tidak mudah menyesal dan berputus asa ketika menghadapi musibah yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Yang ke-11, beriman dengan takdir membuahkan ridha terhadap hukum-hukum Allah, baik yang berupa hukum-hukum syariat maupun hukum-hukum kauniyah. Yang ke-12, beriman dengan takdir membuahkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan, karena dia mengetahui dan yakin bahwa Allah memilih yang terbaik baginya di dalam urusan dunia, agama, dan akhir dari perkaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan mungkin saja kalian membenci sesuatu dan dia adalah baik bagi kalian, dan mungkin saja kalian mencintai sesuatu dan dia adalah jelek bagi kalian, dan Allah dialah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Yang ke-13, di antara buah beriman dengan takdir Allah, bahwasanya beriman dengan takdir membuahkan keistiqomahan di atas jalan yang lurus, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat atau tertimpa musibah, karena dia akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan akan bersabar ketika dia terkena musibah. Yang ke-14, tidak putus asa dari pertolongan Allah bagaimanapun besarnya fitnah dan banyaknya ujian, karena dia yakin bahwa akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, dan ini adalah ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Fath ayat 28. Dan Allah mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan ketika bangkit para saksi. Surat Ghafir ayat 51. Yang ke-15, buah beriman dengan takdir Allah adalah menjadikan di dalam diri seorang hamba qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Tidak rakus terhadap dunia dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena dia meyakini bahwa rezeki sudah tertulis dan tidak mungkin orang lain bisa menyampaikan kepadanya sebuah rezeki kecuali apa yang sudah Allah tulis sebelumnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.